tak semerah bibirmu, halusnya sutra tak sehalus pipimu, manisnya senyummu mendebarkan hatiku, terasa menusuk ke dalam kalbu. Tak sekeras cintaku, dalamnya laut tak sedalam rinduku. Semerah bibirmu, halusnya sutra tak sehalus pipimu. Semerah bibirmu, halusnya sutra